جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan Mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', masih tentang permasalahan faraid atau waris, yang sebelumnya kita telah menjelaskan hak waris ibu, yaitu bisa jadi sepertiga, bisa jadi seperenam, tergantung apabila yang wafat meninggalkan anak atau tidak, atau meninggalkan saudara lebih dari satu orang atau tidak. Dan itu setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang hak waris dari nenek, yaitu ibu dari ibu. Dan ini nenek ada tiga: ibu dari ibu, ibu dari bapak, kemudian ibu dari kakek bapak, jalur bapak, dari jalur kakek, dari nenek tidak. Nanti akan kita jelaskan. Fadhal Ustaz Ihsan. Bismillah, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni, faslan fi mirasil jaddah, tarisul ummul ummi wa ummul abi wa ummul abil ab wa in alawna umumatan as-sudusu. Nenek mewariskan atau mewariskan ummul um, yaitu ibu dari ibu nenek, ummul ab, ibu dari ayah, wa ummul abil ab, atau ibu dari ayah, ummul abil ab. Wa in alawna umumah, dan apabila terus ke atas secara garis keibuan, maka mendapatkan bagian seperenam. Wa in tahadaina fa bainahunna, dan apabila sama maka bagiannya bainahun, yaitu dibagi bersama. Nah, maksud. Ya, betul. Ya. Tarisu ummul um, satu. Yang kedua ummul ab, yang kedua. Yang ketiga ummu abil ab. Wa in alawna umumatan as-sudusa. Akan mendapatkan waris sebanyak seperenam siapa saja, yaitu ummul um, ibu dari ibu. Berarti Anda punya ibu, ibu Anda punya ibu dan masih hidup, berarti nenek dari jalur ibu. Kemudian siapa lagi yang kedua dan termasuk dalam kategori nenek? Ummul ab, ibu dari bapak. Anda punya ayah, ayah Anda ibunya masih hidup. Ini dinamakan dengan ummul ab. Kalau pertama ummul um, sekarang ummul ab. Siapa lagi yang masuk kategori ini? Yaitu ummu abil ab, ibu dari bapaknya bapak. Anda punya ayah, ayah Anda punya ayahnya lagi, ayah ini punya ibu. Ya, ayah Anda punya ibu, ibunya masih hidup. Ibu dari kakek, berarti kan kakek dari jalur bapak. Hanya tiga ini yang nenek dapat. Nenek yang dapat hanya tiga ini. Kalau dari yang tidak dapat, berarti dari siapa? Dari ibu, dan ibu dari kakek jalur nenek, jalur ibu, jalur nenek. Anda punya ibu, Ibu Anda ayahnya masih hidup, berarti kakek Anda jadi jalur ibu. Ibu dari kakek Anda itu masih hidup. Ya, ini tidak dapat. Ini yang dikuatkan dalam mazhab Hambali. Namun sebagian ulama mengatakan tetap dapat karena statusnya nenek. Wallahu a'lam. Wa in 'alauna umumatan. Sekalipun ke atas dari jalur keibuan tadi. Kalau ibu dari ibu, nenek dari ibu. Bisa jadi nenek dari jalur ibu. Anda punya ibu. Ibu Anda punya ibu. Ibu Anda punya ibu. Berarti tiga. Kalau di sini kan umul um, ibu dari ibu, nenek. Ini ibu dari nenek. Sampai ke atas. Kalau dia masih dengan syarat, dia hidup ya. Karena syarat saling mewarisi, bahwa ketika seseorang wafat, yang apa namanya, yang mewarisi, yang ahli waris itu statusnya hidup. Tapi kalau zaman sekarang, karena beda kebiasaan kaum muslimin, kalau dahulu kaum muslimin biasa mereka menikah di umur yang masih muda, ya, umur 15, umur 12, asal sudah haid, biasa mereka menikah. Sehingga ini mungkin terjadi. Berapa mereka mendapatkan? Mereka mendapatkan 1/6. Ya, 1/6 mereka bagilah. Ya, kalau mereka ada 3 tadi, maka mereka 1/6 dibagi 3. Fa in tahadaina fa bainahunna. Bila mereka satu level, maka itu 1/6 mereka bagi sesuai dengan jumlah. Kalau dalam kasus ini, sedangkan dalam contoh ini semuanya ketiga-tiga satu level apa tidak? Satu jalur. Bisa. Satu jalur, nah. Nah, satu level. Nah. Satu level apa tidak kalau menurut Antum Ustaz? Berbeda level, Ustaz. Beda level. Siapa level yang paling rendah? Umul Um. Yang dekat coba maksudnya, Ustaz. Lihat. Coba saya. Nah, Ustaz. Saya contohkan ya. Di sini, umpamanya, Ahmad, maaf, ada ibunya Aminah ini ibunya pun masih hidup, namanya Salma. Ini nenek kan ya, ini yang kita bahas. Kemudian Ummul Ab Ahmad, ayahnya namanya Ali. Ali punya ibu, ibunya Zainab. Ya, ini dapat. Kemudian Zainab masih hidup. Zainab punya suami, berarti bapak dari Ali. Namanya umpamanya Amir ini ibunya Masya Allah masih hidup. Nama ibunya, mamanya Aisyah. Ini tiga ini dapat. Ya, bila Ahmad wafat dan Aminah wafat, karena syaratnya mereka nenek-nenek ini dapat adalah Aminah wafat karena mereka melalui jalur Aminah. Bila Aminah hidup, ya, Salma, Zainab, Aisyah tidak dapat. Ya, Aminah wafat, maka Salma dapat, Zainab dapat, Aisyah dapat atau tidak? Nah, Ustaz. Mereka mewarisi 1/6, Ustaz. Tapi ini satu level atau tidak? Aisyah dengan Zainab dengan Salma? Beda, Ustaz. Beda, Ustaz. Nah. Antara Ahmad kepada Salma berapa orang? Satu orang, Ustaz. Satu orang. Antara Ahmad kepada Zainab berapa orang? Sama, Ustaz. Satu orang, Ali. Ayah. Antara Ahmad ke Aisyah berapa orang? Dua orang, Ustaz. Dua orang. Berarti mana yang paling jauh, mana yang paling dekat? Yang paling jauh Aisyah, yang paling dekat. Yang paling jauh Aisyah, dekat Salma dan Zainab. Sahih. Berarti Aisyah tidak dapat kalau ketika kondisi begini. Nah. Ya, yang dapat hanya ini Salma dengan Zainab. Berapa mereka dapat? 1/6 dibagi 2 karena mereka tahazain. Satu dan tahazain, satu level. Satu level. Nah. Jelas? Jelas. Kecuali qadar Allah, Salma sudah wafat, ibunya masih hidup, nama ibunya Sirin. Zainab sudah wafat, ibunya masih hidup, nama ibunya Sumayyah. Ya, ini ke atas terus, tadi kata mu'alif sampai ke atas terus. Ya, ya. Berarti 1/6 mereka bagi 3. 1/6 dibagi 3 orang. Masya Allah. Cukup jelas. Wadih, Ustaz. Wadih, jelas. Allah ibarik. Lanjut, Ustaz. Qal mu'alifu rahimahallahu ta'ala, wa man qarubat falaha wahdaha. Dan barang siapa yang dekat kekerabatannya, maka bagiannya miliknya sendiri. Watarisul. Ya. Nah. Watarisul. Dalam kasus, nah, dalam kasus tadi, yang terdekat, maaf, masih ada apa tidak tadi itu. Nah, dalam kasus ini, yang terdekat, kalau anda semuanya hidup, maaf. Ini sudah wafat. Ini Salma hidup, Zainab hidup, Sumayya hidup, Sirin hidup, Aisyah hidup. Siapa yang dapat? Sadisan? Salma, Ustaz. Waman qarabat falaha wahdaha. Nah. Siapa yang terdekat untuk dia sendirian. Tapi di sini kan yang terdekat ada dua, Salma dan Zainab. Zainab, maka mereka mengambil dua-duanya. Nah. Maka 1/6 dibagi 2. Nah. Kalaulah di sana yang terdekat hanya ada Salma saja, Zainab wafat umpamanya. Iya. Yeah. Berarti Salma dapat, Sirin hidup, semuanya hidup, Aisyah hidup, mereka tidak dapat. Atau yang hidup, yang wafat Salma, yang hidup Zainab. Sirin hidup, semuanya hidup, Aisyah hidup, mereka tidak dapat. Nah. Nah. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Allah ibarik. Wa barakallahu fiik. Wasil, Ustaz. Ya, lanjutkan. Naam. Wa tarithu umul abi wal jaddi ma'aha kal ammi. Dan ibu dari ayah dan kakek, keduanya mewariskan sebagaimana paman. Naam. Coba ulang lagi terjemahannya, Ustaz. Wa tarithu umul abi wal jaddi ma'ahuma. Dan ibu dari ayah dan kakek mewariskan ma'ahuma, yaitu bersama keduanya. Duanya siapa? Neneknya. Nama sah? Bapak dan kakek, Ustaz. Ayah sah. Sama. Coba saya dari gambar tadi, dari diagram tadi mungkin lebih jelas. Bismillah. Ya. Di sini kata mualif, watarisu umul ab wal jad ma'ahuma. Dan ibu dari bapak dan ibu dari kakek, dia tetap menerima warisan walaupun dia melalui jalur bapak dan kakek. Aisyah, Kanam. Zainab, Aisyah dan Zainab. Mereka itu melalui jalur siapa? Kalau Aisyah melalui jalur siapa? Aisyah melalui jalur Amir Ali dan Ahmad. Amir Ali. Nah. Amir kakek dari Ahmad. Sah. Ali bapak dari Ahmad. Ya. Tetap Aisyah dapat. Dalam kaidah umum, bila Ali masih hidup, bila Amir masih hidup, Aisyah tetap dapat. Dalam kaidah umum dalam ilmu faraid, ya, ya, bila dia melalui perantara, keberadaan perantara tidak dapat. Umpamanya, seorang punya ketika dia wafat ada anak laki-lakinya, kemudian ada cucu dari anak laki-lakinya. Apakah cucu dari anak laki-laki dapat? Tidak, Ustaz. Tidak, karena ada anak laki-laki. Nah. Cucu itu hubungannya dengan yang wafat adalah melalui anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki menyebabkan cucu tidak dapat. Tapi dalam kasus ini ada keperbedaan. Aisyah walaupun dia menyalur, melalui jalur Amir Ali, Zainab walaupun melalui jalur Ali, ya, keberadaan Ali dan Amir tidak menghalangi Zainab untuk dapat, Aisyah untuk dapat, dan keberadaan Ali tidak menghalangi Zainab untuk dapat. Kal'am, kal'am, di sini dikiaskan. Apa dalilnya? Kias kepada paman. Ya. Pamannya Ahmad wafat. Ahmad hidup, Ali wafat. Ali pamannya wafat. Tapi Ali punya saudara namanya Amran. Hidup. Masih hidup. Ya. Aisyah tetap dapat. Zainab tetap dapat. Ya, maka keberadaan Ali di sini dikiaskan kepada Amran. Sebagaimana seijma' para ulama bahwa keberadaan Amran tidak menghalangi Zainab untuk dapat, padahal dia adalah selevel dengan Ali. Maka keberadaan Ali juga tidak menghalanginya. Jelas? Ya, Ustaz. Subhanallah, para ulama kita subhanallah, Ustaz. Masyaallah. Terus. Ana ulangi kembali, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dikoreksi kembali. Wa tarisu umul abi wal jaddi ma'ahuma. Dan ibu dari ayah dan ibu dari kakek mewariskan keduanya, nam, Ustaz. Bukan. Umul ab wal jaddi. Ma'ahuma, bukan mewarisi keduanya. Iya, bersamanya. Dia tetap mewarisi bersama keduanya. Sahih. Artinya bersama itu Amir masih ada hidup, Aisyah no. tetap dapat. Sahih. Ali masih hidup, Aisyah tetap dapat. Ali masih Ali hidup, Zainab masih hidup, Zainab tetap dapat. Naam. Ah, kal'am sama seperti paman. Ya. Watarisu al-jaddatu bi qurabataini sulusai sudus. Dan nenek bi qurabataini bil makna dengan dua kerabat yang terdekat, Ustaz. Ya, dengan dua kerabat. Ya, mewariskan sulusai sudus, sepertiga dari seperenam. Sulusai berapa, Ustaz? 2/3 Ustaz. 2/3 2/3 6. 6. 2/3 dari 1/6. Ini ya, ini contohnya. Lanjut contohnya. 6. Falau tazawwaj, ya. Lanjut contohnya Ustaz, jemaahkan. Falau tazawwaj binta khalatihi. Falau tazawwaj bintu khalatihi fajaddatuhu. Binta. 6. Binta. Menikah putri khalatihi, yaitu bibi dari jalur ibu, namsat. Ya. Fajaddatuhu, maka neneknya adalah ummu ummin ummi walidihima wa ummu ummin abihi. Berarti nenek dari keduanya, Ustaz, dari anak keduanya. Maka nenek adalah ibu enam. Kedua anak keduanya. Wa ummu ummi abihi. Dan ibu dari ibu bapaknya. Ya. Ini contoh kalau nenek. Naam. Dari dua jalur. Yaitu dia nenek dari dua jalur, dari jalur bapak dan ibu, ya, yang satu nenek dari satu jalur. Tentu yang dari dua jalur dapat dua bagian, yang satu jalur dapat satu bagian. Di sini mu'alif jelaskan contohnya. Ya, coba kita buatkan contoh diagramnya. Namanya Al-Akh Ali menikahi anak dari bibinya. Ali punya ibu, punya ayah dan ibu dan ayah. Ayah Ali umpamanya ini Samin. Ibu Samir. Ibunya Sumayyah. Sumayyah ini punya saudari namanya Sinan. Sinan ini punya anak perempuan namanya Suraya. Mereka menikah. Jelas? Berarti ibu dari Sumayyah dan Sinan, ya, nenek dari dua jalur. Paham, Ustaz? Nenek dari dua jalur, ini neneknya namanya Sahlah. Samir, ibunya namanya Samira. Samir tadi udah Samirah belum? Samira. Ya. Jelas di sini, Ustaz? Wadih, Ustaz. Di mana nenek Sahlah ini, Sahlah, dia sebagai nenek dari jalur ibu dari Suraya. Ya. Naam. Ya. Kemudian Surai Ali dan ini punya anak namanya pamannya anggap namanya siapa namanya, Ustaz? Daud wafat. Ini wafat. Ya. Daud sekarang punya nenek dari jalur ibu, yaitu dari ibunya Suraya. Dari ibu dari Suraya adalah Sinan, ibu dari Sinan semuanya ini hidup. Sahlah, ini hidup. Ya. Ya. Kemudian Sahlah ini juga nenek dari Ali, bapak dari Daud. Itu waladihima tadi itu, Ustaz. Anak dari keduanya. Yaitu Daud ini anak dari Ali dan Suraya. Jelas? Jelas, Ustaz. Bapak dari Ali. Maka Sahlah di sini nenek dari dua jalur, jalur ibu dan jalur Ali. Sedangkan Samira ini dari jalur bapak saja, Ali dan Samir, kemudian Samira. Maka di sini mereka dapat 1/6. Ini dua bagian. Ini satu bagian. Bagiannya. Jelas? Ya. Itu maksudnya dua per 2/3. 2/3 dari 6. Nah, enam set. Mafhum, mafhum. Dan dia dua bagian. Kalau umpamanya si Daud wafat, punya istri, nenek ada dua, nenek Sahla, nenek Samira, kemudian istri, kemudian satu anak laki-laki. Kelihatan, Ustaz? Wah, bisa kelihatan, Ustaz. Belajar kelihatan. Maka yeah, ini mereka dapat 1/6. Istri dapat 1/8. Ini sisa 6 dengan 8, 24. 24 di sini 4. Di sini 3. Sisanya adalah 17. Yang 4 ini akan dibagi 3 bagian. Tiga bagian, berarti 3 × 24 = 72. Tiga kali 24 = 72 = 12. 12, nenek Sahla kan dua bagian. Berarti nenek Sahla dapat 8. Dari 12 ini nenek Sahla dapat 8. Nenek Samira dapat 4. Jelas. Yes, ini sembilan. Ini lanjutkan aja lah. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan bila dia dua dari jalur, dari dua jalur dapat 2/3, sedangkan yang satu tetap dapat 1/3. Lanjut, Ustaz. Naam, Ustaz. Jazakallahu khair. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تزوج بنت عمته فجدته أم وأم أبي أب dan apabila وأم أبي أبيه أي نعم بالضمير هنا مسد dan apabila putri dari bibinya, apabila seseorang menikahi putri bibi dari jalur bapak. Ya, apabila seseorang menikahi putri dari bibi jalur bapak, maka neneknya adalah ummun ummi ummin. Ibu dari ibunya. Naam. Wa ummu abi abin. Dan ibu dari ayah. Naam. Nah, ini tadi dari bentuknya adalah Daud, dia anak dari Ali dan Suraya, di mana Ali menikahi anak dari Sinan, yang Sinan ini adalah saudari dari Sumayyah. Ya, sekarang kita balik. Suraya ini kita hapus dulu. Suraya ini adalah anak dari Sinan. Sinan ini saudara Samir. Jelas, Ustaz? Bukan saudari Sumayyah. Ya. Sinan adalah saudari dari Samir. Berarti ibu dari Samir dan ibu dari Sinan adalah umpamanya Sahla. Ibu dari Sumayyah atau dari Sumayyah adalah Samirah. Jelas, Ustaz? Ustaz Ihsan, mana? Naam, Ustaz. Ya, ini juga sama. Berarti di sini sahla dapat dari dua jalur kan ya? Iya. Jalur samir dan jalur sinan. Sinan. Sedangkan samirah cuma dari jalur Sumayyah. Ya. Ya, maka sahlah mendapat dua bagian dan uyud samirah cuma satu bagian. Ya. Alhamdulillah. Saya kira cukup jelas pembahasannya. Naam, Ustaz. Ya, tapi butuh pelan-pelan mempelajarinya. Sahih. Baik. Kita cukupkan Ustaz ya, untuk kemudian kita beralih ke sesi soal jawab. Baik, pendengar dan pemerhati roja, demikian penjelasan dari pembagian dari nenek ya, pembagian waris dari nenek. Dan kemudian kita berikan kesempatan untuk Anda bersoal jawab, mungkin ingin memperdalam pembahasan atau meminta penjelasan ulang, silahkan di line telepon 021-823-6543 terkait secara khusus bab waris ya. Dan bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan via chat WhatsApp untuk diperjelas dengan nama ya, dengan nama, demikian juga dengan tahun, dan disebutkan semua ahli warisnya yang masih hidup ya, demikian. Dan kita angkat via telepon. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Iwan dari Padang. Akhi Iwan di Padang, silakan pertanyaannya. Mengenai zakat Ustaz. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana tentang kita memberikan zakat mal kepada seseorang yang sedang berhutang dengan kita? Apakah bisa disyaratkan bila dia membayar zakat itu, dia membayar utang itu ke kita gitu, Ustaz? Baik. Bila dia menerima zakat, harus bayar utang ke kita, begitu? Ya, misalnya gini, Ustaz. Antum kalau mau bayar zakat, antum kalau saya kasih zakat, jadi antum harus bayar utang ke saya nantinya gitu. Gimana, Ustaz? Hukumnya, Ustaz? Atau ya kemungkinan kedua, langsung dipotong, bagaimana? Dipotongnya gimana tuh Ustaz? Ya artinya ini betulnya hak zakat kamu. Saya mau zakat ke kamu, tapi kan kamu berutang ke saya. Saya potong ya aja utang kamu ya. Saya mau zakat 10 juta, kamu utang pada saya 15 juta. Ini berarti zakat ini untuk saya, kemudian utang kamu tinggal 5 juta. Sama mungkin pertanyaannya. Apakah gini Ustaz, apakah kita harus kasih dia duit dulu, Ustaz? Baru kita dia kasih lagi ke kita, atau gimana akarnya Ustaz? Ya betul. Sepakat para ulama, wallahu ta'alam, seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari zakatnya. Jelas. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak boleh. Dalam dua kasus tadi, kasus yang Anda tanyakan dan kasus yang saya sebutkan. Kasus yang saya sebutkan, ya, dia orang ini mustahik. Waktu dia pinjam uang 15 juta ke Anda, dia alhamdulillah dalam keadaan baik. Artinya, ada sesuatu yang bisa dia jual untuk menutupi hutangnya. Tapi qadar Allah, ya, usahanya terkena pandemi, kemudian keluarganya, istri dan anaknya dan dianya pun disoman dan harus biaya berobat dan segala macam, dan harus membeli apa umpamanya vitamin-vitamin dan seterusnya, sehingga hartanya yang ada habis terjual ya, dan dia berhutangnya ke Anda belum dibayarkannya, berarti dia dalam keadaan miskin dan punya hutang, kan dia termasuk yang berhak menerima zakat, betul kan ya? Ya betul sekali. Nah, Iwan? Ya. Apakah boleh dalam status ini perlakuan seperti tadi, seorang yang Iwan yang mau berzakat 10 juta, dia mengatakan, Pak Ari atau Pak Andri, ini saya ada zakat 10 juta, saya lihat Anda mustahik zakat. Saya mau berzakat kepada Anda, tapi dengan syarat setelah Anda terima, bayar hutang ke saya ya. Atau yang seperti saya katakan tadi, ini ada 10 juta zakat saya berikan kepada Anda, tapi karena Anda punya hutang ke saya 10 juta, ini saya ambil lagi, dan hutang Anda tinggal 5 juta. Ya, dua-duanya kata para ulama tidak boleh. Karena ini berarti dia mendapat manfaat dari zakatnya. Sehingga piutangnya tertutup. Yang boleh seperti apa? Yang boleh, berikan dia zakat 10 juta tadi tanpa ada ngomong syarat, tanpa dipotong. Dia sendiri yang berpikir, ya, nah, mending saya cicil hutang saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, saya cicil hutang, Pak Iwan pasti tahu saya terima uang zakat dari Pak Iwan 10 juta. Tapi kalau saya berikan semuanya, saya pun masih butuh untuk kebutuhan pokok saya yang lain. Boleh saya bayar hutang dulu 3 juta? Oh, enggak boleh 10 juta. Kenapa? Nah, tidak ada hak Anda. Jelas? Ya, kalau dia bayar 3 juta, enggak ada masalah. Tapi berbeda konsekuensi kalau misalnya dia kita kasih zakat, atau dia enggak bayar hutang, gimana? Enggak apa-apa juga. Anda tidak boleh mendapat keuntungan dari memberikan zakat tadi. Paham? Paham, Ustaz. Nah. InsyaAllah jelas. Ya, jelas. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyak, wa jazakallah khair. Pak Iwan di Padang, barakallah fiik. Alhamdulillah. Kita telah mendapatkan jawabannya, barakallah fiik, dan kami berikan kesempatan yang kedua di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, ahlan. Halo. Halo, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo. Iya, halo, sudah terdengar? Halo. Taip. Iya, sepertinya ada gangguan koneksi teleponnya. Kita berikan kesempatan yang lain di line telepon 0218236543. Baik, kami sapa kembali bagi Anda yang baru bergabung. Halo. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Siti dari Banten. Ibu Siti dari Banten. Silakan pertanyaannya, Ibu. Mohon maaf, Ibu Siti, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ya, dimatikan saja, ada feedback, dan Ibu cukup monitor via telepon, Ibu. Iya. Baik, silakan. Mau menanyakan tentang bagi waris, apakah ada syarat-syarat yang, maksudnya gini. Kalau terputus, Ibu Siti, sambungan teleponnya, mohon maaf. Dicoba kembali ya, di line telepon 021-823-6543. Mohon maaf, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan kemudian dari Subang. Kemudian dari Subang. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Umu, ada feedback. Cukup monitor via telepon, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya tentang hutang itu ya. Misalnya ada, bukan misalnya, ada orang yang berhutang kepada saya udah lama gitu. Tapi misalnya kalau saya mau nagih mengingatkan, takutnya dia marah gitu. Terus ada juga kakak saya itu punya hutang. Saya punya hutang sama kakak saya. Cuman dia lupa gitu jumlahnya berapa. Tapi saya ingat, tapi dia kekeuhan untuk hutangnya itu jadi membesar gitu. Itu gimana ya, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Allah menganjurkan untuk bila Anda berhutang, ada ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah berfirman, baik orang-orang yang beriman, inilah kalian transaksi tidak tunai, termasuk dalam ini minjam uang berhutang, faktubuh tulis. Kemudian selain ditulis juga wastashidu syahidaini min rijalikum. Dia anjurkan untuk ada saksi dua orang laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, empat orang perempuan. Kalau ada satu laki-laki, perempuan cukup dua orang saja. Ya, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang ditanyakan tadi. Tapi qadar Allah sudah terjadi. Ya, tinggal Anda mengatakan dan bersumpah dengan atas nama Allah bahwa utang Anda adalah sekian. Kalau kakak Anda mengatakan sekian, suruh dia bersumpah juga. Ya. Kemudian bila salah satu yang bersumpah, maka yang satunya harus menerima, dan bila ada kesalahan, maka yang bersumpah yang menanggung kesalahannya. Artinya akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebaiknya daripada dengan bersumpah, cari jalan tengah. Anda yakin, tapi Anda tidak ada bukti. Tidak tertulis di atas materai juga. Tidak tertulis juga di atas kertas. Anda mengatakan 10 juta. Kakak Anda 15 juta, dia bilang. Ya. Ya udah, cari jalan tengah. Anda katakan 10 juta saya bayar dan saya tambah 2 juta setengah. Ya. Dan kalau itu adalah kelebihan, saya ikhlaskan. Ya. Saya ikhlaskan. Dan mohon kalau ternyata hutang saya 15, ya. Mohon kakak mengikhlaskan yang 2 juta setengah juga. Dan si kakaknya pun harus mengatakan, ya. Kalau ternyata piutang saya 10 juta, mohon kamu ikhlaskan yang 2 juta setengah. Tapi kalau hutangmu ternyata 15 juta, kakak sudah mengikhlaskan yang 2 juta setengah. Itu wal yatahallal ba'dukum ba'dha. Hendaklah keduanya mencari mana yang terdekat, kemudian saling menghalalkan. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Demikian Ibu, barakallahu fik. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya yang ketiga. Masih via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Di Karawaci, Pak Ustaz. Baik Ibu, silakan pertanyaannya. Ana mau bertanya Pak Ustaz, kalau ada orang dia membeli gas, membeli gas LPG di warung, pada saat gas LPG-nya dipakai ternyata keluar-keluar terus gasnya itu, akhirnya diperbaikin, sempat dipakai untuk merebus jamu dan jamunya sempat diminum, gak lama sudah itu gasnya keluar-keluar lagi, ternyata sepertinya ini gas oplosan Pak Ustadz. Akhirnya ditukar ke warung. Saya ragu, takutnya saya harus menambah uang lagi. Tapi karena ada saudara saya yang bilang, kalau gas ini mudorot kalau nggak ditukar. Karena kan ini akan membuat kebakaran dan membuat rugi, atau satu RT bisa kebakaran. Apakah gas yang udah saya minum jadi jamu, air itu perlu saya ganti ke warung? Karena kan warung pun dia akan menukar kembali ke agen Pak Ustaz. Itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Ya, apa yang Anda lakukan betul, harus dikembalikan. Karena risikonya yang besar, dan ini namanya khiyar aib. Barang yang Anda beli ada cacatnya, bahkan cacat barang tersebut bisa memberikan mudarat yang lebih besar daripada harga barang dan harga barang tadi. Adapun apa yang telah Anda gunakan tadi, ya, maka para ulama mengatakan karena dengan Anda beli itu sudah menjadi milik Anda. dalam masalah khiyar, kalau tidak salah pernah kita bahas dalam khiyar aib. Anda membeli barang, kemudian seperti Anda membeli kendaraan umpamanya, lalu ada dua, lalu ada empat dari seseorang, ya. Setelah Anda pakai seminggu, Anda bawa ke kampung, pulang kampung, ya, atau Anda bawa melihat anak ke pesantren, pokoknya sudah Anda bawa selama seminggu itu, mungkin kilometernya Anda hitung sudah 500 kilometer. Kemudian ada muncul cacatnya, umpamanya cacatnya memang si penjual dia tidak tahu cacatnya, umpamanya parah, umpamanya mesin, ya, sehingga kalaupun harus diperbaiki mungkin harga perbaikannya turun mesinnya sama dengan setengah harga mobil, itu tentu tidak mungkin Anda lakukan, maka Anda kembalikan. Apakah si pemilik mobil boleh memotong uang yang uang yang sudah dibayarkan? Anda bayar cash tadi di awal. Bolehkah dipotong selama sewa 5 hari? Para ulama menjawab tidak. Karena kaidah al-ghurmu bil-ghurmi. Keuntungan siapa yang menanggung resiko. Apa maksudnya keuntungan siapa yang menanggung resiko? Andai kendaraan tadi setelah Anda beli bayar cash, terjadi rusak total, hancur, ya, tentu yang menanggung adalah Anda. Namanya qadarullah, kendaraannya total loss, ditabrak dari belakang, ya, Anda tentu tidak bisa minta uang kembali. Maka sebagaimana risiko adalah Anda yang menanggung, Anda sebagai pembeli, maka begitu juga keuntungan adalah milik Anda. Maka dalam hal tersebut Anda tidak wajib membayar senilai gas yang keluar untuk membuat jamu tadi. Jelas? Tapi kalau Anda merasa tidak tenang, itu uang senilai jamu tadi umpamanya harganya umpamanya Rp2.000, anggap umpamanya Rp2.000 harga jamunya, ya, Rp2.000 umpamanya harga air panas, Rp1.000 harga air panas, Rp1.000 Anda sedekahkanlah kepada fakir miskin. Nah, Ustaz, alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Dan kita angkat kembali pertanyaan yang berikutnya, masih di via telepon, ya. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Abu Hafsah di Sumatera Selatan. Abu Hafsah, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya kan kebenaran jualan online, Ustaz. Dari ekspedisi tertentu menawarkan aplikasi, nama aplikasinya Mau Lagi. Nah, kalau kita pakai aplikasi ini ada diskon 20% ongkirnya, Ustadz, dan uangnya kalau via COD disimpan di mWallet, Ustadz. Bagaimana itu, Ustadz? Apakah boleh kita pakai aplikasi tersebut, Ustadz? Bentar, Anda ulangi pertanyaannya. Saya kan jualan online, Ustadz. Ditawari oleh. Antum bisa menangkap Ustaz Ihsan? Nah, belum, Ustadz. Kita berikan kesempatan kembali Abu Hafsah, ya. Silakan dicoba hubungi kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan Abu Hafsah dan bagi yang lain kita berikan kesempatan. Halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Khadijah di Lepa. Baik, Ibu Khadijah, silakan. Pertanyaannya? Begini. Ya, begini. Saya seorang istri. suami saya sudah meninggal. Dia seorang pensiunan. Dia sekarang ini kan punya anak 3 orang dan ada juga istri lain. Karena uang taspen dari uang taspen itu asuransi sejenis asuransi dengan apa namanya uang luka. Nah itu jumlahnya sekitar 22 juta lebih, jadi 22.400. Yang urus itu anaknya, anak dari suami saya ini kan 3 orang punya anak sebelum menikah dengan saya. Dan ada juga gaji pensiun yang atas ini pensiun ini atas nama istrinya, memang istri pertamanya, saya istri kedua 14 tahun bersama. Jadi kira-kira bagaimana ini hukumnya uang pensiun dengan uang apa namanya uang janda? Baik. Ya, suaminya wafat ya, Bu? Tahun berapa? Ya, sudah sekitar Oktober 2020. Sampai 2020. Saya semuanya anaknya yang urus, Pak. SK apa semua saya yang serahkan ke anaknya semua. Nah, anaknya 3 orang ya, Umu ya? Iya, 3 orang. Satu anak laki-laki. Dua anak perempuan dan ada istri. Di SK pensiun. Di SK pensiun istri pertama. Istri dua-duanya masih hidup, Ibu? Iya, ada, hidup. Ya, masih. Coba kita jelaskan pembahasannya. Nama suami yang wafat siapa, Ibu? Hasan. Hasan? Iya. Hasan wafat 2020. Iya, 2020 bulan Oktober. Ayah orang tuanya masih hidup, ibu dan ayah Hasan. Orang saya tidak tahu karena pengurusan apa namanya pensiunan ini anaknya. Ayah ibu dari Hasan masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Mertua Anda? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Berarti ahli warisnya dua istri. Iya, dua istri, satu anak laki-laki. Satu anak laki-laki. Dua anak perempuan. Iya. Satu dua istri, 48. Ini iya. Sisa 8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian tambah 2, 4. 4 dikali 8. Berapa, Pak? Sebentar, Umu, sebentar. 4, sini 14. Sini 7. Semua harta Pak Hasan, baik tabungannya atau rumah, tanah, dan uang pensiunannya, uang janda, dan seluruhnya, pokoknya uang haknya dia, itu dibagi 32. Masing-masing istri pertama dapat 2/32. Istri kedua dapat 2/32. Anak laki-lakinya dapat 14/32. Anak perempuannya dapat 7/32. Tinggal gak sampaikan kepada anaknya yang ngurus bahwa ini pembagian yang disyariatkan oleh Allah. Bahwa ibu tirimu juga dapat 2/32. Hak kamu hanya 14/32. Ibumu dapat 2/32. Dan saudari-saudarimu dapat 7/32. Saya jelaskan. 2/3. Sudah dicatat, Umu? Baik. Cukup jelas ya jawabannya, Ustaz. Dan dengan bagan juga, dengan tabel. Bisa difoto, kemudian disampaikan. Demikian, Umu. Barakallahu fik. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairah. Kita berikan kesempatan berikutnya sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, silakan masih di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Saya Heri, Pak, dari Balikpapan, Pak. Heri ya? Ya, mau bertanya, Pak. Silakan. Itu nonton kata ustaz di kampung saya, itu nonton tinju tidak haram. Sedangkan nonton sambung ayam haram. Yang mana yang betul itu? Sambung ustaz ayam haram ya? Iya. Baik. Sambung orang tidak ayam haram, sambung orang tidak haram, sambung ayam haram. Ya. Sambung ayam haram. Allah barik. Tidak haram. Baik. Ya, itu kalau tinju kan sambung orang. Oke. Ya. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Yang orang yang Anda tanya mungkin beliau tidak mengerti baik dalam hal ini. Ada keputusan dari Majma' al-Fikr Islam Middauli, lembaga fikih Islam internasional di bawah OKI yang berpusat di Jeddah, tentang perlombaan perlombaan yang menganiaya manusia dan menganiaya hewan hidup, ya, seperti tinju, kemudian yang sifatnya menganiaya. Ya, kalau orang Anda lihat di jalanan orang bertinju, ya, anak-anak umumnya, anak Anda dengan anak tetangga, apakah dibiarkan? Tentu tidak. Atau anggaplah orang dewasa tinju di depan rumah Anda, saling pukul dan saling dengan amarah. Apakah orang-orang hanya pada lihat ketawa-ketawa? Tentu tidak. Tapi tentu Anda akan misahkan keduanya untuk tidak berkelahi. Karena ini di televisi, Anda tentu tidak bisa memisahkannya. Maka seorang muslim yang baik tidak melihat hal seperti itu. Ya, kecuali tinjunya antara muslim dengan kafir. Ya. Wallahu a'lam. Sama-sama tidak boleh menganiaya hewan, yaitu ayam dengan ayam juga tidak boleh. Atau olahraga yang lain yang dijelaskan di dalam itu adalah adu hewan, baik ayam ataupun domba ataupun kerbau ataupun matador, yaitu menyiksa ayam menyiksa banteng dengan ditusuk, ya, itu tetap tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban yang penjelasan demikian, akhi, barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Ummu Mutia di Tangerang, beliau bertanya terkait dengan pembagian waris, Ustaz. Bapak kami itu Abdullah wafat pada tahun 2008, Ustaz. Dan Bapak Abdullah yang wafat 2008 ini meninggalkan seorang istri bernama Ramlah, dua anak. Sebentar, Ustaz. Nah, belum tadi bagi waris, Ustaz. Iya, naim, Ustaz. Sahih. Sahih, sebentar. Abdullah wafat. Umum Mutia bisa dilihat ya. Abdullah wafat tahun 2008, Ustaz. Dan meninggalkan seorang istri. Ahli warisnya istri. Kemudian anak laki-laki dua orang, Ustaz. Dan satu anak perempuan. Dan sebelum wafat, ayah memiliki 8.000 meter persegi tanah kebun dan sudah dipecah menjadi 4 sertifikat. Sudah. Ayah siapa maksud ayah? Abdullah maksudnya. Abdullah memiliki punya tanah 8.000 meter persegi dan sudah dipecah menjadi 4 sertifikat atas nama istri dan ketiga anaknya. Kemudian rumah dan harta yang lain berupa toko perhiasan dan toko yang lain dan harta. Yang menjadi pertanyaan, apakah harta tanah yang sudah disertifikatkan secara otomatis menjadi milik sesuai dengan nama sertifikat yang ada di sertifikat? Dan apakah anak-anak yang mengelola toko itu menjadi otomatis tokonya menjadi milik mereka juga, Ustaz? Jazakallah khair. Yang tanah sertifikatnya sudah dibalik nama, iya, itu tidak dibagi waris, menjadi milik masing-masing. Nah. Adapun toko yang dikelola oleh masing-masing, apakah sudah diserahkan terimakan atau hanya mereka mengelola saja dan mereka dapat gaji dari sana sebagai pengelola? Butuh penjelasan dari yang bertanya. Kalau memang sudah diserah terimakan oleh orang tuanya tidak mengambil apa-apa lagi, paling anak-anak ini untuk biaya hidup orang tuanya, mereka yang memberikan. Ya. Kalau toko tadi, kiosnya milik ayahnya, milik Abdullah, sudah dibalik namakan ke anak-anak yang mengurus, ya, dan dia pun sudah menyerahkan. Kalau ada izin usahanya sudah dibalik namakan kepada masing-masing anak-anak yang mengurus, itu berarti sudah menjadi hak mereka, tidak ada waris. Tapi kalau tidak, hanya hak pengelolaan saja, itu tetap dibagi waris. Wallahu'alam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair, demikian Umum Mutiyah. Kami hanya bisa mengambil dua pertanyaan dan semoga ini menjadi pencerahan buat keluarga. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Abu Royan. Ustaz, jika ada akhwat hamil duluan lalu menikah pada saat hamil, Ustaz, apakah anak yang hamil di luar nikah ini mendapatkan harta warisan? Jazakallah khair. Warisan dari siapa? Dari ayahnya, Ustaz. Dari ayahnya. Naam. Hamil ini, wallahu a'lam. Ya. Para ulama memang sepakat anak hasil dari perzinahan itu bila ayahnya wafat, bila ayahnya yang biologisnya wafat, dia tidak menerima hak waris. Tapi untuk selagi ibunya dan ayahnya tidak ada ikrar bahwa itu adalah anak zinanya, hukum asalnya adalah anaknya dia. Ya. Karena bagaimanapun seorang muslim, itu hukum asalnya seorang muslim adalah orang yang selamat dari dosa besar. Wallahu'alam. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar topik, bertanya dari pendengar kita di Jakarta, apa hukumnya kalau berdagang makanan online via aplikasi, Ustaz, dengan salah satu penyedia jasa online, apakah hukumnya secara syariah diperbolehkan? Jazakallah khair. Hukum asalnya boleh. Yang tidak boleh dijual online itu adalah barang komunitas ribawi yang ditukar dengan yang satu ilat, jual emas, jual perak dengan cara online itu tidak boleh kalau dibeli dengan mata uang rupiah atau mata uang lainnya. Ya. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ayah kami meninggal 1 bulan yang lalu dan beliau meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak perempuan. Ayah kami mempunyai 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan yang masih hidup. Mohon penjelasan bagian warisnya, Ustaz. Sebentar. Ahli warisnya siapa tadi? Istri, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan, Ustaz. Istri, 2 kan? Istri 1 orang dan 2 orang anak perempuan. Kemudian satu saudari kakaknya, Ustaz, dan 1 saudari adiknya. Jadi 2 saudari, Ustaz. 2 saudari. Naam. Ya. Dalam hal ini istri mendapat 1/8. Anak 2/3. Ini berdasarkan qadha Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa dia menjadi asobah, dia mengambil sisa asobah ma'al ghair, Berarti 8 dengan 3, 24, 93, 98, 16, sisa 5 dibagi 2. Ya. Baik. Demikian yang bertanya, silakan dilihat bagiannya dan mudah-mudahan menjadi pencerahan ya, dan jawaban dari pertanyaan disampaikan. Jazakumullah khairah. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan warisan yang diberikan kepada nenek Ustaz, di mana nenek masih sehat dan juga masih hidup. Akan tetapi ketika disampaikan nenek mengembalikan harta warisannya kepada cucu-cucunya Ustaz, apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Ya, setelah dia terima kan hak dia, dia mau serahkan ke cucunya, alhamdulillah, dia mau sedekahkan ke yang lain juga terserah dia. Ya. Taib, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum ahli waris yang bersepakat untuk menyerahkan harta bagiannya masing-masing untuk diwakafkan kepada jalan kebaikan atau seperti membangun masjid dengan niat untuk kebaikan orang tua yang sudah wafat, melihat anak-anak sudah mendapatkan kecukupan, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, dibagi terlebih dahulu, diserahkan kepada pemiliknya hak warisnya. Kemudian yang ingin berwakaf silahkan atas nama orang tuanya, yang tidak urusan dia. Ya. Demikian jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, dan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, silahkan sudah masuk. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Yusri dari Surabaya. Umu Yusri, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang ingin saya tanyakan mengenai waris, Ustaz. Ya. Ayah saya meninggal tahun 2000. Siapa nama ibu? Saya kerjakan. Imam Bakri. Bengor. Bapak Bakri. Siapa nama ayahnya? Imam Bakri. Bakri wafat tahun 2000. Terus meninggalkan rumah. Ahli warisnya siapa aja, Ibu? Ahli warisnya itu Ibu Sujina. Ibu dari Pak Bakri atau istri Pak Bakri? Istri Bapak Bakri. Istri berarti, istri. Istri Imam Bakri. Terus? Bagi, ya. Kemudian mempunyai anak 5 orang. Berapa anak laki-laki, berapa anak perempuan? Perempuan semua, enggak ada asobanya. Itu gimana pembagiannya, Ustaz? Ibu meninggal tahun 2010, tahun 2001, tahun 2009. 2009 istri wafat. Iya. Bakri ketika wafat 2000, bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal. Ya, baik. Ini pembagiannya seperti ini. Istri 1/8, ya. Ini 2/3. 2/3 di sini 24. Kemudian 3/16. 5 sisa. Bakri punya saudara-saudari yang masih hidup tahun 2000 atau tidak? Masih punya. Berapa saudara-saudarinya di tahun 2000 itu yang masih hidup? Tahun 2000 itu laki-laki 1. Perempuannya 3. Semuanya sebapak si ibu. Iya. Ya. Maka yang 5 bagian ini untuk saudara laki-laki 2 bagian, kemudian saudari perempuan 1. Berarti 5. Pas habis. Berarti saudara laki-lakinya dapat 2/24. 2/24. Bisa 5. 2/24. Saudari masing-masing dapat 1/24, 1/24, 1/24. Terus yang laki-laki dapat berapa, Ustaz? Saudara laki-lakinya 2/24. 2/24 ya. Ya. Ya. Istrinya 3/24. Istrinya. Anak perempuannya 16/24 dibagi 5. Kemudian saudara laki-lakinya dapat 2/24. 2/24 ya. Saudari perempuannya masing-masing dapat 1/24. 1/24. Oh ya. Iya ya, Ustaz ya. Iya, Ustaz benar ya. Ya. Ya. Ya, insyaallah paham. Alhamdulillah. Cukup umum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Roja Bandung yang bertanya. Ada seorang wanita wafat, Ustaz, atau ibu saya wafat, dan mohon maaf, kami ulangi kembali pertanyaannya, Ustaz, supaya lebih jelas. Ibu memiliki peninggalan dari bapak, dari suaminya yang sudah wafat, kemudian ibu menikah lagi dengan suami yang ketiga, Ustaz. Kemudian ibu wafat dan mempunyai satu anak perempuan dan 4 laki-laki dari suami yang pertama. Jadi ketika ibu wafat, saya memiliki anak perempuan 1 orang dan 4 laki-laki dari suami yang pertama. Dan dari suami yang kedua mempunyai anak 1 perempuan. Adapun dari suami yang ketiga tidak memiliki anak, Ustaz. Bagaimanakah pembagian warisan kepada anak-anak dari suami yang pertama dan suami yang kedua, Ustaz? Suami yang ketiga hidup ketika istri itu wafat. Suami yang ketiga masih hidup, Ustaz. Berarti ahli warisnya suami. Anaknya semuanya berapa dari dua suami, dari tiga suami ini, laki-laki? Laki-laki 4 dan perempuan 2, Ustaz. Bapak ibu dari perempuan yang wafat ini masih hidup? Sudah wafat, Ustaz. Sudah wafat. Suami dapat 1/4, ini dapat sisa. Ini di sini 4, sini 1, 3, 4 kali 2, 8, tambah 2, 10. 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah. 10, kemudian di sini 3 kali 2, 6, 6, 6, 6, sini 3, 3. Dibagi 40 hartanya, suaminya dapat 10/40, anak laki-lakinya yang 4 orang masing-masing 2/40, anak perempuannya yang 2 orang masing-masing 3/40. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya di Bandung. Semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan dan barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian pagi ini. Silakan, Ustaz. Ya, akhwani wa akhwati fillah. Syariat kita syariat yang mulia yang diturunkan oleh Allah Azzawajal dalam kitabnya, terutama dalam permasalahan pembagian waris ini, dan dipraktekkan oleh Nabi SAW pada masanya, dan kemudian dijelaskan oleh para ulama-ulama jenius dari masa ke masa dalam berbagai mazhab. Para ulama dengan sanad rinci, tinggal kita yang hidup di zaman ini sudah menikmati hasil dari karya para ulama kita tersebut yang menjelaskan firman Allah dan sabda Nabi SAW, tinggal mempelajarinya dan mempraktekkannya. Maka ini nikmat Allah, kita hidup di akhir zaman ini sudah mendapatkan sesuatu yang sifatnya sudah jadi. Ya, tinggal kita mau mempelajarinya dan mengamalkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.